Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada pembahasan tentang beriman kepada hari kebangkitan atau mengimani hari kebangkitan, dan bahwasannya di hari kebangkitan tersebut, setelah al-ba'ats, setelah hari kebangkitan, mereka akan dihisab dan dibalas sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Dan barang siapa yang tidak mengimani al-ba'ats, hari kebangkitan, faqad kafar, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala allahi yasir. Dan penjelasannya sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kita langsung pada ucapan Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala yang berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala dalam matan Al-Usul Tsalatsah, wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundzirin, wad dalilu qawluhu taala rasulan mubasysyirin wa mundzirin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Beliau mengatakan, wa arsalallahu jami'ar rusul, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus semua rasul-rasulnya, mubasysyirin wa mundzirin, yang rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala tersebut memberikan kabar gembira, wa mundzirin, dan memberi peringatan, yaitu memberi kabar gembira dengan surga bagi siapa yang mau mentaati rasulnya, wa mundzirin, dan mereka memberi peringatan, yaitu memperingati kaumnya dari neraka, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang menyelisihi para rasul. Wa dalilu qauluhu taala, dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rasulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana allahu 'azizan hakima. Mereka diutus sebagai para rasul yang membawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya manusia tidak memiliki alasan untuk membantah Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Ba'dar rusul, setelah diutusnya para rusul. Wa kanallahu azizan hakima, dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, al-imanu birrusul huwa ahadu arkanil iman as-sittah. Mengimani para rusul adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang enam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ketika menjelaskan tentang iman, beliau mengatakan, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Iman adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Juga beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir, baik takdir yang bagus atau takdir yang jelek. Ini rukun iman yang enam. Di antara rukun iman yang enam tersebut adalah mengimani para rasul, rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah utus kepada hamba-hambanya. Yang para rasul tersebut tugasnya adalah memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan, yaitu memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mau mentaati rasul, diberi kabar gembira dengan surga, dan memberi peringatan, yaitu memberi peringatan kepada orang-orang yang menyelisihi para rasul, diperingatkan, diancam dengan an-nar, neraka. Kemudian qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, fal imanu birrusul huwa ahadu arkanil iman. Beriman kepada para rasul adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Falabudda minal imani birrusul jami'ihim min awwalihim ila akhirihim. Maka wajib mengimani semua rasul, dari rasul yang pertama diutus sampai yang terakhir diutus. Faman jahada rasulan wahidan minhum fahuwa kafir bil jami'. Barang siapa yang mengingkari satu rasul saja, fahuwa kafirun bil jami', maka dia kafir, artinya kafir kepada seluruh rasul. Satu saja yang dia ingkari, semuanya diimani kecuali salah seorang rasul. Maka ini berarti mengingkari salah seorang rasul berarti mengingkari seluruh rasul, sehingga dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Jadi harus semua para rasul diimani, baik keimanan secara global atau secara terperinci. Keimanan secara global, semua yang Allah utus, baik yang kita ketahui namanya atau yang tidak kita ketahui namanya. Kita mengimaninya semuanya, dan mengimani secara perinci atau secara rinci, yaitu mengimani nama-nama rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan atau yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat mereka dan seterusnya. mengimaninya secara rinci. Maka wajib untuk mengimani semua rasul. Inilah makna beriman kepada rasul-rasul Allah. Itu mengimani semua rasul. Mereka orang-orang Nasrani mengimani para rasul sebelum mereka, tetapi tidak mengimani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dihukumi kafir. Demikian pula al-Yahud dan seterusnya. Mereka mengimani sebagian rasul dan mengingkari sebagian rasul yang lain. Keadaan seperti ini menyebabkan mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mengingkari satu rasul saja, fahuwa kafirun bil jami', itu maknanya dia mengingkari seluruh para rasul. Yang demikian karena semua para rasul itu saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Nah, rasul-rasul yang datang sebelum Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengimani akan datang rasul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka mengingkari juga rasul yang mereka imani. Ini makna beriman kepada rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengingkari satu rasul saja, maka dia kafir kepada semua rasul. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 150 sampai 151. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yakfuruna billah wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari Allah dan Rasulnya, itu orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu ingin membedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para rasul-rasulnya. Itu cukup beriman kepada Allah. Wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, dan mereka mengatakan kita mengimani sebagian rasul dan mengingkari sebagian rasul yang lain. Dan mereka melakukan ini dengan dalih cari jalan tengah antara keimanan dan kekufuran. Wal iyadzu billah. Mereka anggap ini jalan yang hikmah, jalan tengah. Dengan mereka mengimani sebagian rasul dan mengingkari sebagian rasul yang lain. Mereka yang seperti ini sifatnya, Allah sebutkan ulaika humul kafiruna haqqo wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Walaupun mereka beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, tetapi ada rasul-rasul Allah yang mereka ingkari. yang mereka tidak beriman kepadanya. Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami siapkan bagi orang-orang kafir azab muhina, azab yang menghinakan. Wal iyadu billah. Ayat ini menunjukkan bahwasannya wajib bagi kita untuk mengimani semua rasul. Dan barang siapa yang mengingkari sebagian rasul atau salah satu rasul Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Falabudda minal iman bi jami'ir rusul min awwalihim ila akhirihim. Maka wajib mengimani semua rasul. Dari rasul yang pertama Allah utus sampai yang terakhir. Siapa rasul pertama yang Allah utus untuk penduduk bumi? Nuh alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang terakhir? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man samallahu minhum fi kitabih wa man lam yusammi. Demikian pula wajib bagi kita untuk mengimani para rasul yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Dan juga wajib kita mengimani rasul-rasul yang tidak Allah sebut namanya. Karena di antara para rasul ada yang Allah kisahkan, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Namun kita wajib mengimaninya, baik yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau yang Allah tidak sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita wajib mengimani semua rasul secara umum. Fa innar rusul katsirun. Sesungguhnya para rasul itu banyak. Walihada ja'a fil hadis, oleh karena itu datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna adadahum mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Sesungguhnya jumlah mereka para rasul itu ada 124 ribu. Jumlah mereka ada 124 ribu. Itu jumlah para nabi. Ar-rusulu min dzalika 300 wa 15 jamman ghafira. Dan para rasul atau yang menjadi rasul dari jumlah bilangan tersebut, dari 124 ribu tersebut, ar-rusulu min dzalik, para rasul dari jumlah tersebut ada 315 jamman ghafira, sekelompok yang besar. Nah, dari 124 ribu nabi, 315 atau 300 lebihnya adalah para rasul. Nah, ini menunjukkan banyaknya jumlah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya kepada hamba-hambanya. Ya. Ia memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Fahum rusulun katsirun, mereka adalah para rasul yang banyak. Minhum man samallahu fi kitabi, di antara mereka ada yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa minhum man lam yusammi, dan di antara mereka ada yang tidak Allah sebutkan. Fayajibu alainal imanu bi jami'ihim min awwalihim ila akhirihim. Namun wajib bagi kita untuk mengimani semuanya. dari Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir. Dari Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita mengimani semuanya. Pembahasan tentang mengimani para rasul secara panjang lebar sudah berlalu ya, dalam pembahasan tentang rukun-rukun iman di awal-awal pelajaran, sehingga pada akhir kitab ini sekedar mengulang ya, tentang pembahasan beriman kepada para rasul. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan di sana banyak hikmah diutusnya para rasul. Di antara hikmah tersebut adalah apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Di antara hikmah diutusnya para rasul adalah supaya manusia enggak ada alasan, enggak ada hujjah di hadapan Allah nanti setelah diutusnya para rasul. Enggak ada yang bilang, "Ya Allah, engkau belum mengutus rasulmu." Enggak ada alasan, enggak ada hujah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul kepada setiap ummah, kepada setiap umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Ani budullah wa jtanibut taghut, sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Dan semua rasul tersebut mengarahkan dan memerintahkan kepada umatnya untuk ubudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja, beribadahlah kepada Allah saja, dan tinggalkanlah taghut. Yaitu sesembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya setiap umat Allah subhanahu wa ta'ala utus rasulnya. Ya, demikian agar supaya umat tersebut atau manusia tersebut tidak berhujjah membantah Allah ya, nanti di akhirat setelah diutusnya para rasul. Beda kalau belum diutus para rasul, mungkin mereka manusia bisa berhujjah, beralasan ya, ketika mereka terjatuh ke dalam kekufuran dan seterusnya, kesyirikan ya. Mereka berdalil, enggak ada yang ngasih tahu ke kita. Enggak ada yang memperingatkan kita. Enggak ada yang memberi kabar gembira kepada kita dan seterusnya, berhujjah. Maka diutuslah para rasul supaya manusia tidak berhujjah membantah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti setelah diutusnya para rasul. Ini di antara hikmah diutusnya para rasul. Dan di antara hikmah diutusnya para rasul juga adalah bahwasannya dengan diutusnya para rasul ya, ini merupakan sempurnanya kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Nikmat Allah dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dengan diutusnya para rasul. Ini nikmat. Yang demikian karena para rasul tersebut, mereka datang menjelaskan tentang kebenaran, kemudian memerintahkan kepada kaumnya atau umatnya untuk mengikuti kebenaran tersebut dan menjelaskan tentang kebatilan, kemudian memperingatkan umatnya dari kebatilan tersebut, memerintahkan mereka untuk menjauhi dan meninggalkan kebatilan tersebut. Mereka lah yang menyebutkan kepada kita tentang syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tentang perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang menjelaskan kepada kita tentang agungnya Allah subhanahu wa ta'ala, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa tahu. Karena secerdas apapun akal kita, akal manusia, nah, itu tidak akan bisa mencapai rincian-rincian yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada mereka. Mereka enggak akan tahu secerdas apapun akal atau otak mereka. Mereka tidak tahu rincian-rincian apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada mereka. Tidak akan tahu kewajiban-kewajiban mereka sebagai hamba. Dari mana kita tahu hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah, kita sebagai hamba? Kita tahunya adalah dari para rasul, rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskannya kepada kita. Maka diutusnya para rasul ini merupakan kesempurnaan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Nikmat yang besar. Dan perkara yang paling agung yang mereka serukan, yang para nabi dan para rasul serukan, adalah tentang perkara tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mereka memerintahkan kepada umatnya, u'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Nama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau ya Muhammad kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya tidak ada sembahan yang benar yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Semuanya naam dari para nabi dan para rasul ya, mereka mendakwahkan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah saja dan melarang mereka dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perkara yang paling besar yang mereka dakwahkan kepada umatnya, dan inilah inti dakwah para nabi dan para rasul, yaitu at-tauhid. Ini inti dakwah mereka. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. tidak ada dari umat ya, yang ada di atas muka bumi ini kecuali ada yang memberikan peringatan kepada mereka. Itu kecuali na'am ada rasul yang memberi peringatan kepada mereka. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Dan wajib bagi kita untuk menjauhi larangan-larangan mereka. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah, laksanakan, kerjakan. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, fantahu, tinggalkan. Jangan banyak protes, kenapa ini gak boleh, kenapa itu gak boleh. Jangan, tinggalkan. Ada perintah, kerjakan. Inilah makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwasannya mereka yang mengimani para Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagian kecil manusia. Karena mayoritas manusia mereka mengingkari Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya kepada suatu kaum, maka yang mengimaninya adalah manusia yang jumlahnya sedikit. Sedangkan yang menentang, menyelisihi, mengingkari adalah sebagian besar dari kaum tersebut. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia mereka tidak beriman, walaupun engkau menginginkan mereka beriman. Yaitu mayoritas manusia tidak mengikuti Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kebanyakan mereka itu adalah ingkar kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun para Rasul tersebut menginginkan agar mereka beriman. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qalilu min ibadiyya syakur, dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ini menunjukkan mayoritas manusia itu ingkar. Yang beriman hanya sedikit. Yang kafir atau yang ingkar lebih banyak daripada yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau mengikuti mayoritas manusia yang ada di atas muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ini menunjukkan mayoritas manusia berada di atas kesesatan, melenceng dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah katakan, jika engkau mengikuti mayoritas manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Nah, maka mayoritas manusia adalah berada di atas kesesatan. Ini juga bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwasannya kebenaran dan kebatilan itu diukur dengan banyaknya pengikut. Bahwasannya kalau banyak pengikutnya maka itu yang benar, kalau sedikit pengikutnya maka itu yang batil. Maka dibantah dengan ayat ini. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas penduduk bumi, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Artinya, mayoritas manusia itu berada di atas kesesatan. Dan kebenaran tidak diukur dengan jumlah banyaknya pengikut. Kebenaran diukur dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan jumlah banyaknya pengikut. Walaupun dia sendirian, walaupun dia hanya berdua, jika dia berada di atas kebenaran, maka dialah yang benar. Berapa banyak para nabi dan para rasul yang mereka pengikutnya hanya satu atau dua orang. Dakwah beratus-ratus tahun, yang ikut hanya satu dua orang, bisa dihitung jari. Bahkan ada yang dakwah bertahun-tahun, gak ada yang ikut satupun. Ini para nabi, ini para rasul, yang mereka fasih dalam memberikan penjelasan, yang mereka memiliki mukjizat, bisa mendatangkan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah. Namun diantara mereka ada yang tidak punya pengikut, ada yang pengikutnya hanya satu dua, sedikit. Karena mayoritas manusia ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Dan tidaklah mayoritas manusia mau beriman, walaupun engkau menginginkan mereka beriman. Maka merupakan nikmat yang besar, anugerah yang besar, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seorang hamba untuk mengimani semua rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya diimani, baik keimanan secara rinci ataupun keimanan secara umum. Ini anugerah yang besar. Dan celakalah mereka yang tidak mengimani rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, atau hanya mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagiannya. Mereka terancam dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mengingkari satu rasul saja, itu berarti mengingkari semua para rasul. Maka yang mengingkari semua para rasul, maka dia kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pembahasan beriman kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sudah kita baca pada pertemuan yang lalu-lalu, ya, pada pembahasan al-iman bir-rusul, tentang pembahasan rukun-rukun iman, ya, yaitu mengimani Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Mencakup apa saja mengimani Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang masih ingat? Mengimani Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala mencakup berapa perkara? Mencakup empat perkara. Sudah berlalu penjelasannya, tetapi kita murojaah. Fa'inal insan kadiansa. Kadang-kadang manusia mudah lupa. Atau barangkali ada yang baru dapat atau baru dengar. Mengimani para rasul itu mencakup empat perkara. Yang pertama, mengimani bahwasannya kerasulan mereka itu benar dari Allah. Itu meyakini bahwasannya mereka adalah orang yang benar diutus oleh Allah. Kita mengimani bahwasanya Nuh alaihi salatu wassalam adalah orang yang Allah utus. Dan semua rasul, kita mengimani bahwasanya mereka adalah utusan-utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita mengimani nama-nama yang kita ketahui dari nama-nama rasul tersebut, seperti Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, ya, alaihi wassalatu wassalam, dan yang lainnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita mengimani nama-nama yang Allah sebutkan tersebut, atau nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan kita mengimani nama-nama rasul yang tidak Allah sebutkan, kita imani secara ijmalan, kita imani secara umum. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad arsalna rasulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada engkau, dan di antara mereka ada yang tidak kami beritakan kepada engkau, ya Muhammad. Yang kita tahu namanya, sifat-sifatnya dan seterusnya yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, maka kita mengimaninya secara rinci. Yang tidak kita ketahui namanya, maka kita mengimani mereka secara umum. Sebagaimana disebutkan tadi, para nabi dan rasul itu berjumlah 124 ribu kurang lebih. Kemudian para rasulnya ada 315 kurang lebih. Kemudian yang ketiga, membenarkan kabar-kabar yang datang dari mereka. Membenarkan kabar-kabar yang datang dari mereka, yaitu kabar-kabar yang sahih, berita-berita yang sahih dari mereka. Nah. Tidak boleh kita mendustakan apa yang telah mereka sampaikan. Tidak boleh kita mendustakan berita yang sahih yang datang dari mereka. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, karena mereka berbicara dengan wahyu. Yang keempat, mengimani atau mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Mengimani atau mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu kita mengamalkan syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang telah Allah utus kepada seluruh manusia, ila thaqalain, kepada jin dan manusia. Ini empat perkara yang harus diperhatikan dalam masalah al-iman birrusul, mengimani rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya mengimani rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala mencakup empat perkara ini. Taib, masih panjang penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang penjelasan para rasul atau wajibnya kita mengimani rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, taib, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Naam. Dan insyaallah ba'dal adzan ada sedikit penjelasan, sehingga naam ba'dal adzan al-ikhwah tetap di tempat untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Naam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.